Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kakak. Iya. Kakak. Aku cinta padamu. Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka akan dapat mendengar tangismu. Kita akan bicara lagi nanti. Kakak. Aku cinta padamu, Kakak. Iya, iya. Aku pun demikian, Wulan. Tenanglah, Wulan. Kita akan bersama-sama selalu. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-12 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapal Waguna tengah berusaha menyembuhkan luka dalam Anting Wulan di sebuah gua yang tersembunyi. Kau bantulah aku dan bimbinglah tenaga saktiku agar semakin cepat kesembuhanmu. Hawa hangat terasa mulai memasuki tubuh Anting Wulan. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, sentuhan dari tangan laki-laki yang sangat dicintainya itu membuatnya terkenang kembali pada masa-masa indah serta masa-masa manis yang pernah ia alami. Beberapa tahun yang lalu, ketika Eyang memerintahkan kami untuk mengamankan keadaan di Karang Sedana, aku mendapat luka beracun akibat serangan dari Jagal Belu. Dan juga di sebuah goa, aku berdua bersama-sama dengan Kakang Saka. Saat itu, ketika aku tersadar dari pingsan, kudapati Kakang tengah menempelkan bibirnya di bahuku. Saat itu, aku tidak menyadari maksud baik darinya. Hei, hiya! yang sudah kau lakukan dengan diriku, Kakang? Apa yang kau lakukan? Tidak, Wulan. Aku melakukannya dengan terpaksa. Keadaanmu begitu mengkhawatirkan. Racun itu sudah menjalar jauh ke seluruh tubuhmu. Aku terpaksa, Wulan. Maafkan aku. Kakang Saka begitu baik padaku. Terjadilah kesalahpahaman dan menjadi semakin meruncing. Semua itu adalah justru karena dariku. Aku yang bersalah. Aku terlalu memaksa kehendakku. Akibat kekalutan pikirannya itu, Raden Sekapalwaguna mendapat kesulitan untuk menyalurkan tenaga dalamnya. Beberapa saat ia telah mencoba untuk terus menyalurkan, akan tetapi tetap saja hawa itu menjadi liar dan tidak terkendali. Wulan, apa yang terjadi? Pusatkan pikiranmu. Bimbing hawa hangat yang kusalurkan ini ke luka-luka di sekitar dadamu. Aku tidak bisa, Kakak. Aku tidak bisa. Ada apa, Wulan? Mengapa kau jadi seperti ini? Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka datang. Dengarlah itu. Mereka berhenti tidak jauh dari mulut gua ini. Kita akan mati bersama-sama, Kakak. Kita akan mati. Tidak, Wulan. Kita tidak akan mati. Percayalah, Dewata Agung tentu akan menolong kita. Kakang. Iya. Kakang. Aku cinta padamu. Shh. Hentikan tangismu, Wulan. Mereka akan dapat mendengar tangismu. Kita akan bicara lagi nanti. Kakang. Aku cinta padamu, Kakak. Iya. Aku pun demikian, Wulan. Tenanglah, Wulan. Kita akan bersama-sama selalu. Oh. Mereka pergi meninggalkan tempat ini. Wulan. Ada apa dengan dirimu? Kenapa kau jadi sedemikian lemahnya? Sudahlah. Hentikan dulu tangismu. Kau harus dapat menyembuhkan lukamu dulu. Baik. Baiklah, Kakang. Bagus. Bersiaplah. Pusatkan pikiranmu. Jangan pikirkan macam-macam. Aku akan selalu berada di sampingmu. Hawa hangat menjalar dari tangan Raden Sakapalwaguna, menerobos masuk ke dalam tubuh Anting Wulan. Dan gadis itu segera menerima dan kemudian mengirimkannya ke pusat-pusat luka di sekitar dadanya. Rasa kepercayaan yang telah diberikan oleh Raden Sakapalwaguna seakan-akan menghapus sebagian dosanya. Untuk itu, gadis manis dan perkasa itu tenggelam dalam pemusatan penyembuhan lukanya. Tanpa terasa, malam pun tiba. Makanlah buah-buahan ini. Kau harus mengisi perutmu dengan sesuatu agar kekuatanmu dapat dengan segera kembali. Makanlah. Dan kemudian kita lanjutkan pengobatan ini hingga esok hari. Ayo. Jangan hanya termenung. Aku banyak bersalah pada Kakang. Aku banyak menyusahkan Kakang. Aku malu untuk berdampingan denganmu, Kakang. Kenapa harus malu? Kenapa harus merasa begitu resah menghadapi aku, Wulan? Setiap manusia pada dasarnya tidak pernah luput dari kehilapan. Kau dan juga aku. Tapi kesalahan yang aku lakukan itu benar-benar merupakan perbuatan dari orang yang tidak berperasaan. Perbuatan dari orang yang tidak mengenal budi kebaikan. Aku bersalah. Banyak menyusahkanmu, Kakang. Lalu karena itu kau tidak mau makan? Seperti dahulu? Biasa itu, biasa. Kau selalu begitu ngambek tidak mau makan. Tapi nanti jika aku meleng, ya, hilang semua makanan ini. Kakang. Ada apa, Bulan? Janganlah bermain-main. Aku bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Memang itulah kau. Sebentar lagi kau harus tersenyum. Tapi satu hal yang harus kau ingat. Setiap manusia tidak pernah luput dari kehilapan. Jika saja aku mempunyai perasaan saat ini. Intan, memang aku cintai. Tapi setelah dirinya tiada, tidak ada lagi seorang pun yang tepat untuk mengisi relung-relung cinta di hatiku. Kecuali engkau, Wulan. Seharusnya aku lebih jeli lagi melihat isi hatimu. Ya. Jika saja demikian, tentu tidak akan ada ganjalan dalam hati kita. Wulan, aku juga merasa bersalah. Cukup. Dengan sigap, Anting Wulan menutup mulut Raden Sakapalwaguna dengan tiga jari tangan kanannya. Dan dengan suara setengah merengek, ia memohon pada kakangnya. Jangan ulangi kata-kata itu, Kakang. Kau tidak bersalah. Pengakuan bersalah darimu itu justru menyudutkan diriku. Jangan, Kakang. Jangan ulangi lagi kata-kata itu. Aku bersungguh-sungguh berkata, Wulan. Tapi jika itu memang kehendakmu, ya, aku akan turuti. Dan kini, aku akan mencoba untuk mengerti. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Sekarang ini, yang pertama-tama ku harapkan darimu adalah pernyataan maafmu. Kau mau memaafkan diriku, memaafkan perbuatan-perbuatanku yang selama ini banyak menyusahkan dirimu. Iya, tentu, Wulan. Aku memaafkan dirimu. Aku memaafkan semua perbuatan yang telah kau lakukan. Wulan, aku mencintaimu, Wulan. Raden Sakapalwaguna meraih tangan kekasihnya dan kemudian ditekan erat-erat di dadanya. Anting Wulan menunduk, membiarkan perbuatan pemuda yang dicintainya. Dan kemudian dengan penuh perasaan diciumnya tangan yang tergenggam erat di dadanya. Anting Wulan merasakan dadanya berdebar, berdegup keras. Rasa hangat kini menjalari tubuhnya. Nafasnya kian memburu, seakan-akan berkejaran. Aku mencintaimu, Wulan. Aku mencintaimu. Kakang. Wulan. Lepaskan, Kakang! Lepaskan! Wulan, maafkan aku. Maafkan aku. Sudah. Sudahlah, Kakang. Sekarang, biarkan aku beristirahat. Luka dalamku harus segera sembuh. Dan kekuatanku dan juga kekuatanmu harus segera pulih. Nah, marilah Kakang kita bersemedi. Baiklah. Baiklah. Mari, Wulan. Ha! memusatkan pikiran. Aku melihatnya dengan jelas. Kelopak matanya tampak bergerak-gerak. Kelihatan tidak tenang hatinya. Aku banyak menyusahkanmu, Kakak. Maafkan aku. Mudah-mudahan untuk hari selanjutnya kita dapat bersama-sama selalu. Aku harus bersemedi. Sementara itu di pinggiran hutan yang cukup jauh dari tempat kedua remaja itu bersembunyi. Kemana kedua setan itu bersembunyi? Kita akan mendapat kesulitan jika malam ini tidak dapat menemui mereka. Iya, tuanku benar. Tapi hamba kira tidak ada salahnya jika kita tetap mencarinya hingga esok hari. Apakah kau tidak memperhitungkan kesulitan yang akan kita jumpai? Kita lihat saja nanti. Karena hamba berharap mereka belum sepenuhnya berhasil mengembalikan kekuatannya. Akan tetapi, tentu saja hamba harus berhasil mengembalikan seluruh kekuatan hamba. Iya, kita bisa mencarinya. Tetapi janganlah memaksakan diri. Jangan mencari celaka. Masih ada cara lain yang dapat kita tempuh. Kita pikirkan untuk membalaskan dendam kita dan merebut kembali Galuh. Satu-satunya jalan yang terbaik yang harus kita lakukan adalah beristirahat. Ya, kau benar, Ramista. Ayolah kita cari tempat yang baik untuk beristirahat. Hei, di mana Kakang Saka? Itu dia. Pagi-pagi sekali, Kakang sudah bangun dan berlatih. Akan kudekati. Kau sudah bangun, Bulan? Bagaimana dengan kesehatanmu? Kelihatannya sudah tidak ada gangguan lagi, Kakang. Bagaimana dengan Kakang sendiri? Aku? Seperti yang kau lihat sendiri. Tubuhku segar, semangatku serasa meluap-luap. Wulan, marilah kita berlatih. Baik, Kakang. Bagaimana dengan tenaga saktimu? Apakah sudah pulih seluruhnya? Agaknya demikian, Kakang. Mengapa berhenti, Wulan? Bukankah Kakang mempunyai tugas yang harus Kakang selesaikan? Ke Gua Larang maksudmu? Iya. Marilah kita segera berangkat dan jangan membuang-buang waktu lagi. Sekarang? Iya, sekarang. Janganlah membuang-buang waktu. Raden Sanjaya tentu akan merasa cemas jika kita terlalu lama tidak kembali. Ya, tapi apakah kau akan berangkat saat ini juga? Cucilah mukamu dan rapikan rambutmu. Iya, aku lupa. Tentu kau akan malu berjalan denganku dengan keadaan seperti ini. Hei, Wulan! Wulan! Apakah kau marah? Aku akan membasuh wajah dan juga mandi di sungai kecil itu. Apakah Kang juga akan mengikuti aku? Keadaan mereka sudah sehat seperti sediakala. Bagaimana, Amista? Berbahaya sekali untuk menumbuk mereka dalam keadaan seperti ini. Kepandaian anak muda itu juga sangatlah luar biasa. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan, Amista? Kita tidak dapat mendekatinya, apalagi menempurnya. Tapi, tuanku, hamba mempunyai sebuah rencana yang luar biasa. Rencana yang hebat, tuanku. Apa itu, Amista? Nah, para pendengar sekalian, apakah rencana dari Resi Amista? Dan bagaimanakah dengan kisah dari Raden Purbaya yang telah lama kita tinggalkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.